mengerti. Sendiri-sendirilah aku, merintih-merintihlah aku karenamu. Rasanya ku menjadi menuangkan rasa sakit hatiku. Tak mungkin dirimu kembali padaku. Oh, hati terbalut luka. Masuk dalam dada. Seribu cinta yang datang mengharap bunga dariku. Aku tolak. Peluru cintamu yang menembak hatiku. Ku takut bertambah parah aku bercinta lagi. Sakitnya hatiku. Oh, belum kering luka hati ini di teras biru. Ku sendiri-sendiri lagi dariku. Aku tolak. Peluru cintamu yang menembak hatiku. Ku takut bertambah parah bila ku bercinta lagi. Sakitnya hatiku. Oh, belum kering luka hati ini di teras biru. Ku sendiri-sendiri lagi. Oh, ingin rasanya ku menjadi rasa sakit hatiku. Tak mungkin dirimu kembali padaku. Oh, hati terbalut luka. Oh, menusuk dalam dada.